خصوصا سيئات عملنا من الله وفرنا بالله ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kita lanjutkan kajian syarah Salafatul Usul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan kita sampai ke dalil tentang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innahum yawm al-qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Rasulullah ketika beliau masih hidup, innaka, sungguhnya kamu wahai Muhammad, mayyitun, akan mati. Mayyit itu beda dengan mayit. Kalau mayit itu sudah mati, kalau mayyit itu akan mati. Innama harrama alaikumul maytata, bukan mayyitata tadi, maytata, tidak pakai syadda. Maytah itu sudah mati, bangkai. Kalau mayyit itu berarti orang yang akan mati, atau sesuatu yang akan mati. Dan mereka juga akan mati. Thumma, kemudian engkau wahai Muhammad, kalian pada hari kiamat nanti akan berbantah-bantahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma Syekh mengatakan wannasu idza matu yub'atsun, dan setelah orang-orang itu mati mereka akan dibangkitkan lagi. Di sini Syekh rahimahullah menjelaskan bahwasanya manusia akan dibangkitkan setelah dimatikan, dan pemberitahuan akan adanya hari kebangkitan itu salah satu misi diutusnya Rasulullah SAW. Misi diutusnya Rasulullah SAW itu untuk memberitahu kita bahwa kita ini, kita tahu kita semua pasti akan mati. Tidak ada keraguan kalau kita akan mati, itu sepakat. Yang tidak disepakati adalah bahwa setelah mati kita akan hidup lagi. Nah, disinilah fungsi Rasulullah SAW menjelaskan, memberitahukan. Jadi ini bukan akhir kehidupan kita, enggak. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak fase kehidupan yang dilalui oleh manusia. Baru fase kedua ini kita. Fase pertama itu di alam janin, ya, atau sebelum itu tidak ada. Kemudian dalam kandungan, ya, alam yang sempit. Kemudian sekitar 9 bulan 10 hari rata-rata lahirlah kita di dunia ini. Kemudian setelah melewati 60-70 tahun kita akan berpindah lagi ke alam berikutnya, dan alam berikutnya ini bagi kebanyakan manusia jauh lebih lama daripada umur mereka di dunia. Bagi rata-rata manusia fase alam barzakh itu jauh lebih lama, mereka harus menunggu mungkin ratusan bahkan ribuan tahun, tergantung berapa lama jarak antara matinya dia dengan terjadinya hari kiamat. Nah, setelah itu manusia akan dibangkitkan lagi dari kuburnya. Itu juga lebih lama lagi daripada alam barzah. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Pada sebuah hari yang kadarnya, jangka waktunya 50,000 tahun. Jadi itu yang diingkari oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebuah hari yang berulang kali Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang kedahsyatannya. Dalam beberapa surat, terutama di Juz Amma itu, kalau antum baca, berulang kali Allah menceritakan kedahsyatan hari kiamat dengan ungkapan yang bervariasi. Terkadang dijuluki dengan An-Naba'ul Azim, terkadang dijuluki dengan Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, As-Sa'ah, At-Tammatul Kubra, As-Sakhah, dan banyak sekali. Masing-masing menunjukkan sifat, sifat dari hari kiamat. Terdengar di sana tiupan, apa tiupan sangkakala, terdengar juga, terjadi juga goncangan yang sangat dahsyat. Dengan az-zalzalah, al-qari'ah, yang memekakkan telinga, sesuatu yang menjadikan orang lalai, lupa dengan orang-orang terdekatnya. Hari anak kecil menjadi beruban. Allah mengatakan di surat Al-Muzammil, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ. Sampai langit itu terpecah gara-gara hari kiamat. Langit yang demikian kokoh yang Allah sifati, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, tujuh lapis langit yang syidat, yang sangat kuat, itu pecah, digulung. Idza sama'un fatarat, yang disifati dengan jibal sebagai autad, pasa. Tahu kan pasa? Bedanya apa sama tiang? Yang nancap, kalau pasa itu lebih panjang daripada yang nongol, lebih dalam daripada yang nongol, itu pasak namanya. Kalau tiang sebaliknya, gunung itu yang ribuan meter itu, kedalamnya jauh lebih panjang, jauh lebih dalam. Itu suyirat, keterbangan. Itu kan menunjukkan luar biasanya dahsyatan hari kiamat. Turab khalaqnakum, darinya, dari tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami akan kembalikan kalian, dikubur. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya pula ikhraj. Ada ta'kid di sini. Ya. Ism masdar untuk menta'kid, dan Allah kemudian mengembalikan kalian ke dalamnya, dan nanti benar-benar akan mengeluarkan kalian kembali dari perut bumi. Jelas di sini. Dan ini sebagian dari sekian banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang adanya hari kiamat, dan mengimani adanya hari kiamat ini termasuk bukan orang Islam, kecuali baru masuk Islam atau tinggal di daerah yang terpencil yang tidak terjangkau oleh dakwah. Adapun orang sudah lama kalau tinggal di tengah-tengah kaum muslimin di sebuah daerah atau negeri. Jadi minal ma'lum minad din bil darurah. Kadang diungkapkan oleh para ulama, hadza Allah syahadat kesaksian bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi, dan bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa namanya? Al-iman billah. Kemudian iman bil malaikah, iman terhadap kitab-kitab, terhadap para rasul, terhadap hari kiamat. Jadi ini termasuk sesuatu yang wajib diketahui, diimani. Dan apapun yang Allah ceritakan tentang hari kiamat, wajib kita imani, walaupun kita tidak bisa memahami. Kali kita bahas di sini, yang namanya percaya itu beda caranya, mekanismenya dengan mengetahui. Beda. Kalau semuanya itu harus ketemu, maka tidak perlu ada kepercayaan. Cukup ada ilmu pengetahuan. Namanya kepercayaan, iman, akidah, itu karena di luar jangkauan, di luar jangkauan dari kemampuan manusia untuk mencerna. Atau dia mungkin tidak bisa menjelaskan hakikatnya, walaupun tidak bisa mengingkari juga. Tapi kalau untuk mengingkari mustahil lah, kalau kita bisa mengingkari mustahil, pasti akan ada akal lain yang lebih lurus yang akan membantah orang-orang yang mengingkari itu. Cuma bedanya yang mengingkari ini akalnya sakit, nggak beres. Yang mengimpan ini akalnya, siapa yang mendustakan, tidak mempercayai, ada satu paket, nggak bisa diambil sebagian, nggak bisa beli-beli semua, nggak beli semua. Percaya-percaya semua, percaya sebagian sama dengan tidak percaya. Aturannya begitu. Wad dalil qauluhu ta'ala, dalil kafirnya orang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan adalah firman Allah, za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang yang kafir itu, dikafirkan dulu sama Allah di awal ayat, mengklaim, za'ama itu klaim, mengklaim, katakan, bala latub'atsun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Tidak seperti itu, tidak seperti yang kalian klaim, justru kalian itu pasti akan dibangkitkan, ya, pasti kalian akan dibangkitkan, kemudian kalian akan diberitahu tentang semua yang pernah kalian lakukan. Kalau kalian mengingkari, kalau nanti itu ada penimbangan amal, ya, orang akan menerima catatan amalnya, orang akan minum di telaga dan seterusnya, itu semua itu di jannah nar, semua diingkari. Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi. Ini salah satu dari tiga tempat di mana Allah menyuruh Rasulnya untuk bersumpah dengan nama Allah. Qul bala wa rabbi. Ada tiga, ya. Ini salah satunya untuk menunjukkan pentingnya masalah ini. Katakan demi Rabbku, kalian pasti akan dibangkitkan, punya kalian pasti akan diberitahu tentang amal perbuatan kalian, dan itu mudah bagi Allah. Bahkan lebih mudah daripada menciptakan dari yang tadinya tidak ada sama sekali. Mengembalikan itu lebih mudah daripada menciptakan untuk pertama kalinya. Jadi orang yang mendustakan hari kiamat itu kafir. Di antara dalilnya tadi sudah, dalil berikutnya, walau tara khairul awwalin hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan masih banyak lagi, walladzi adanya hari kebangkitan dari kubur, narasumber ajaran mereka. Nah, yang kedua, terjadinya hari kiamat itu didukung oleh akal sehat, bukan sesuatu yang diingkari atau disangsikan atau dianggap mustahil. Enggak, justru akal sehat, logika yang benar itu mendukung, ya, atau ikut menguatkan kemungkinan terjadinya hari kiamat. Dan itu dari beberapa sisi. Wadzalika min wujuh awalan, kullu ahadin la yungkir ayyakuna makhlukan ba'dal adam. Yang pertama, kita semua tidak bisa menolak atau mengelak bahwa kita ini tadinya tidak ada kemudian diciptakan. Ya, ba'da alam yakun qadirun 'ala i'adadihi bil aula. Maka secara logika, yang menciptakan kita dari yang tadinya tidak ada sama sekali lebih mampu untuk mengembalikan kita setelah kita tidak ada. Secara logika itu lebih mudah. Kama qala ta'ala, mengembalikan mereka setelah mereka tidak ada, dan mengembalikan mereka setelah mereka tidak ada, artinya dikembalikan, diadakan lagi, itu ahwan alih, lebih mudah bagi Allah, lebih simpel. Jadi alasan yang pertama, kita tidak bisa mengingkari kalau kita ini diciptakan dari ketiadaan dan mengembalikan yang sudah pernah ada itu lebih mudah. Yang kedua, kullu ahadin la yungkir awamata khalq, besarnya makhluk Allah yang namanya langit yang berlapis-lapis. Demikian juga bumi. Demikian hebatnya, akuratnya Allah dalam menciptakan makhluk yang bernama langit dan bumi ini. Ciptakan yang jauh lebih hebat dari kita. La khalqus samawati wal ard akbar min khalqi an-nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih sulit, lebih rumit. Celah yang telah menciptakan langit dan bumi dan tidak lelah, tidak kecapean, padahal demikian besar yang diciptakan, tidak kecapean setelah itu. Bukankah Allah yang seperti itu tuh sangat mampu untuk sekedar menghidupkan kembali yang pernah, yang sudah mati? Ya, jelas jawabannya, bala innahu ala kulli syai'in qadir. Demikian juga awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi itu mudah sekali, cukup sekedar dengan ucapan kun. Akal itu mendukung adanya hari kiamat adalah kullu dhi basarin yushahidul ard, akan sama sekali ketika turun air mulai lezat wa rabat innal ladhi ahyaaha lamuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh yang menghidupkan bumi itu pasti akan menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi kembali ke cara meyakinkan orang terhadap adanya hari kiamat. Yang pertama tadi bahwasanya itu adalah sesuatu yang sudah mutawatir, disampaikan oleh nabi satu ke nabi berikutnya dan dicantumkan dalam kitab-kitab para nabi. Yang kedua, karena itu adalah sesuatu yang didukung oleh akal. Yang ketiga, karena perkara adanya kebangkitan itu juga didukung oleh apa yang kita rasakan dan oleh kenyataan bahwasanya itu memungkinkan. Ya. Sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Allah, Allah juga telah menceritakan bahwa dalam sejarah itu pernah terjadi orang yang sudah mati hidup lagi. Dan Allah menceritakan di surat Al-Baqarah ada 5 kejadian sesuatu yang tadi yang sudah mati kembali hidup. Di antaranya satu ayat, di antaranya di juz kedua itu ada 4 peristiwa. Surat Al-Baqarah juz kedua ada 4 peristiwa. Satu peristiwa di juz yang pertama. Mulai dari firman Allah ketika itu Bani Israel yang pernah minta supaya bisa melihat Allah, fa akhadathumus sa'iqatu bidzulmihim. Kemudian mereka diadzalik. Ya. Tsumma ba'atsnahum min ba'di mautihim. Setelah itu kami bangkitkan kalian yang sempat disambar petir itu dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian di ayat-ayat berikutnya di juz yang kedua itu ada 4 peristiwa, mulai dari atau mungkin lebih ya, di juz pertama ya, kisah penyembelihan sapi juga di juz pertama ya. Juz pertama ketika Allah mengatakan yang sudah mati dia heran, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana ya caranya kira-kira Allah menghidupkan negeri ini setelah dia mati? Allah menyuruh beliau mengambil 4 jenis unggas, 4 jenis burung. Ada ayam, ada ini, ada macam-macam. Kemudian disembelih, dicampur aduk dagingnya menjadi satu. Kemudian setelah menjadi satu dipisah-pisah, ditaruh di puncak gunung. Daging sudah campuran, 4 macam burung ini sudah di mix gitu ya. Jadi adonan masing-masing ditaruh di puncak gunung yang berbeda-beda. Tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'i. Panggil aja masing-masing burung itu, dia akan datang dengan cepat padamu. Kemudian ada lagi tentang apa lagi ya? Pokoknya ada lima. Nanti bisa baca surat Al-Baqarah. Jangan lupa yang kelima. Hah? Hah? Oh ya. Aukal ladzi apa namanya? Wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wandur ila al'idham kaifa nushizuha thumma naksuha lahma. Jadi itu termasuk kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Bahkan masih ada lagi selain itu. Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah SWT. Itu juga merupakan tanda kebesaran Allah SWT. Yang keempat, cara untuk menyadarkan mereka adalah annal hikmah taqtadhi al-ba'tsa ba'da al-maut litujaza kullu nafsin bima kasabat. Bahwa hikmah, kebijaksanaan itu menghendaki adanya kebangkitan setelah kematian agar masing-masing hamba diberi balasan atas apa yang telah dia perbuat, diberi balasan yang setimpal. Ya, kalau dia banyak jahatnya, ya dia mendapatkan siksa yang setimpal. Demikian kalau sebaliknya. Karena tanpa adanya hari kebangkitan, balasan yang diterima oleh masing-masing orang itu belum setimpal. Ada orang-orang yang selama hidupnya itu dizalimi dan dia belum mendapatkan keadilan dari orang-orang yang mendzaliminya. Demikian juga yang berbuat zalim, ada yang seumur hidupnya dia lolos dari jerat hukum. Kapan keadilan itu akan tegak kalau tidak ada kebangkitan setelah kematian? Okay. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Apakah kalian mengira bahwa kalian itu diciptakan itu sia-sia, tidak kembali lagi kepada kami? Fata'ala Allah Al-Malikul Haq, Maha Suci, Maha Tinggi Allah, Raja yang Hak. La ilaha illa huwa Rabbul Arsy Al-Karim. Artinya Allah menyaksikan, jangan, itu perkiraan batil itu. Jauh dari kebenaran itu perkiraan. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Dan saking tersembunyinya, saking rahasianya, hampir-hampir itu tersembunyi dari diriku, kata Allah. Untuk apa? Litujza kullu nafsin bima tas'a. Agar dengan hari kiamat itu masing-masing jiwa manusia mendapatkan balasan atas apa yang dia perbuat. Banyak lagi ayat-ayat yang lain ya. Fa idza buyyinat hadhihi al-barahim limunkiril ba'ts wa asarru ala inkarihim fahum mukabiruna mu'anidun. Kalau hakikat-hakikat ini, jawaban-jawaban yang logis dan ilmiah tadi telah dijelaskan, disampaikan kepada mereka yang mengingkari adanya hari kiamat, dan setelah itu tetap mengingkari, maka jelas mereka ini orang-orang yang mukabir itu apa bahasanya? Mukabir itu ngeyel, keras kepala, bukan karena apa yang disampaikan tidak benar, tapi karena mereka ngeyel. Kalau udah ngeyel ini apapun mental, nggak perlu dilanjutkan. Wasaya alamuladzina zalamu ayyamu qalbi yaqlibun. Nanti mereka orang-orang yang zalim wa mundzirin. Selanjutnya Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul itu sebagai pembawa kabar gembira sekaligus peringatan. Wa dalil qauluhu ta'ala rusulan mubasysyirina wa mundzirin likai la yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Itulah para rasul yang datang sebagai pembawa kabar gembira sekaligus peringatan. Untuk apa? Agar setelah diutusnya para rasul tadi, manusia tidak punya lagi argumentasi dan alasan untuk para rasul dan kepada Allah itu akan mendapatkan jannah. Dan orang dan kabar dan peringatan yang disampaikan adalah bahwa mereka yang membangkang itu akan mendapatkan nar. pengutusan para rasul itu ada mengandung hikmah yang luar biasa besar. Di antaranya, di antara yang paling penting adalah antakumul hujjah 'alan nas, yaitu untuk menegakkan hujjah supaya orang tidak punya alasan lagi. Menegakkan hujjah itu artinya supaya orang-orang tidak sudah tegak. Di antara hikmah lainnya adalah itu merupakan kesempurnaan nikmat Allah kepada umat manusia. Walaupun Allah bisa saja untuk langsung mengadab kita tanpa ada seorang pun yang bisa protes, Allah bisa, tidak masalah. Allah ala kulli syai'in qadir, la yus'alu amma yaf'al lahu dzikra. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang berani bicara pada hari kiamat kecuali yang dikasih izin sama Allah, dan kecuali yang menyampaikan kebenaran, karena kebatilan tidak laku ketika itu. Tidak laku yang batil-batil, hanya yang hak yang laku ketika itu, dan itu pun setelah Allah izinkan. Tidak ada yang berani bicara, apalagi mau protes. Andai Allah tidak mengutus para rasul kemudian langsung menghakimi kita, Allah tidak boleh. Dan tidak ada yang bisa protes. Kalau sampai Allah mengutus rasul, nurunkan Al-Quran, ngasih kita akal, ngasih kita pendengaran, penglihatan, semua fasilitas untuk menjadi orang baik sudah disediakan oleh Allah, tetap ada yang tidak baik, dia punya alasan? Punya alasan? Tidak punya alasan. Tidak punya alasan dia. Karena semua sudah dijelaskan oleh Allah, sudah disediakan, sudah disiapkan. Jadi itu min tamam adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyiksa kita sampai Allah mengutus para rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan sekali-kali mengazab, menurunkan azab sampai kami mengutus seorang rasul. Walaupun kalau langsung diazab, sekali lagi tidak akan ada, kecuali kalau anggota yang bisa diperbarui. Seperti air susu, boleh dijual, tapi bisa diperbarui. Jadi kita pun tidak punya betulnya. Semua itu kepemilikan yang sebenar-benarnya adalah milik Allah SWT. Sehingga gak ada, gak bisa dibayangkan ngapak-ngapakan yang bukan miliknya. Wa minha fa innal 'aqla al-bashari mahma kana la yumkinuhu an yudrika tafasil ma yajibu lillahi ta'ala min al-huquq al-khassa bihi. Kenapa pengutusan para rasul itu termasuk kenikmatan yang besar? Karena akal manusia sehebat apapun, hak-hak prerogatif itu lewat rasul. Allah punya hak apa saja sih sama kita? Ya, orang sehebat-hebat ahli filsafat Aristo, mentok-mentoknya Tuhan itu ada. Sifat-sifatnya kayak apa? Apa aja sifat-sifatnya? Apa yang dia mau sama kita? Apa yang dia gak suka sama kita? Bisa pakai filsafat? Hah? Bisa? Di logika aja bisa gak? Gak bisa. Ya wes, gak apa-apa, aku cilain. Apa apian aja deh. Nah, ini Samsung, smartphone. Ya, bagus lah. Gak bisa dipungkir ini produk bagus, harganya mahal. Dulu anak beli 1600 real. Karena S6 sudah mau keluar, ini S5 ini. Sekarang sudah keluar S7, hampir 10 juta harganya. 11 juta. Ya, kurang lebih lah. HP dengan harga 11 juta, merek Samsung. Apa mungkin yang bikin itu anak lulusan SD? Hah? Tidak mungkin. Kalau yang punya perusahaan mungkin, tapi yang bikin tidak mungkin. Mungkin yang bikin itu cuma satu orang. Tidak mungkin. Banyak. Ada yang ahli programnya, IT-nya, ada yang ahli hardware-nya, ada yang desainernya, casing-nya, macam-macamnya. Ini isinya puluhan ilmu terapan mungkin ya. Ada matematik, ada mekanika kuantum, mas macam-macam pokoknya. Ada seninya juga, kimianya juga ada. Kita bisa membayangkan seberapa rumitnya, seberapa pinternya orang yang bikin ini dari hasil produknya. Akal paling-paling begitu. Tapi ketika tanya, yang bikin ini senengnya apa? Sukanya makan apa? Gini. Baru kita tahu. Kan gini dengan filsafat. Mustahil. Karena ibadah itu kita nyenengkan Allah. Mengabdikan. Menghambakan diri kita. Kita enggak tahu Allah maunya apa sama kita. Allah enggak maunya apa sama kita. Gimana kita mau itu? Pertama-tama itu bukan kita meyakini, tapi kita an-nadhar, asyak, ragukan dulu, ragu sih. Ini tembok apa bukan? Jangan percaya sih tembok, selidiki dulu. Terbukti tembok, wah iya, ini benar-benar tembok. Ya, semua digitukan coba. Bahayanya ilmu filsafat itu menyesal, kenapa kok umur saya habiskan untuk belajar sesuatu yang ujung-ujungnya mereka pusing sendiri. Ya, dan takut karena selalu diliputi oleh keraguan-raguan. Orang kalau mati meragukan sesuatu yang tidak boleh diragukan, na'udzubillah mati ala nifaq. Ya. Salah satu bentuk kemunafikan itu adalah keraguan-raguan terhadap sesuatu yang tidak boleh diragukan. Nifaq itu ada dua macam, hati-hati. Bukan hanya mendustakan dalam hati, tapi meragukan juga bentuk. Karena toh ujung-ujungnya itu sesuatu yang bisa kita fahami tanpa harus belajar itu.